بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyir al-ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang zahirah dan yang batinah, dan termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendatangi majelis ilmu dalam rangka untuk mendalami sebahagian apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana dia menempuh jalan tersebut dalam rangka untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia, akan memudahkan bagi dia untuk masuk ke dalam syurganya. Ini disebabkan karena seorang yang senantiasa mendalami ilmu agama, berarti dia mengamalkan ilmu tersebut, lalu dia mengamalkannya dengan ikhlas dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan syarat-syarat diterimanya suatu amalan, sehingga dia membawa kebaikan yang banyak ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan memberikan kemudahan baginya masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, dan kita masih dalam kitab Taharah menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam, dan kemudian beliau melaksanakan sholat dan tidak berwudu kembali. Hadis ini telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Akan tetapi walaupun hadis ini merupakan hadis yang lemah, maka kita kembali kepada asal hukum bahwa kita tidak boleh menghukumi batalnya wudu seorang muslim kecuali dengan dalil. Sebab seseorang di saat dia bersuci dengan keyakinan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dalam keadaan suci dari hadas, bersih dari hadas yang besar maupun yang kecil, maka tidak boleh kita menuduh wudu seseorang tersebut batal, ataukah dia berhadas dan membatalkan wudunya, kecuali dengan dalil dan hujjah dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang selesai berwudu dan dia dalam keadaan suci, kemudian dia berbekam dengan mengeluarkan darah, maka tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan batalnya orang yang mengeluarkan darah. Bahkan para sahabat masih saja mereka melaksanakan sholat dengan pakaian-pakaian mereka yang terkadang dilumuri darah, dengan tubuh-tubuh mereka yang terkadang darah dalam keadaan mengalir, mereka tetap melanjutkan sholatnya. Ini semua menunjukkan bahwa selain darah haid dan darah nifas, maka wudu seseorang tersebut tidaklah batal disebabkan karena keluarnya darah. Kita lanjutkan kembali pada malam hari ini membaca hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala وعن ابن عباس رضي الله عنهما dari Abdullah ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, beliau salah seorang sahabi di antara sekian sahabat yang mulia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sekaligus dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu beliau. Naam. Dan Abdullah ibn Abbas termasuk pula di antara ahli tafsirnya dari kalangan para sahabat. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam perkara agama. Rasulullah mendoakan sepupunya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam perkara agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Tafsir Al-Quranil Karim. Sehingga beliau salah seorang di kalangan para sahabat yang memiliki keahlian dan ilmu di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Dan para tabi'in, banyak pula yang mereka menimba ilmu, khususnya dalam ilmu tafsir, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di antara murid beliau yang masyhur adalah Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا يأتي أحدكم datang kepada kalian الشيطان في صلاته. Datang kepada kalian syaitan di dalam sholatnya. Inilah pekerjaan syaitan yang telah berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia dilaknat oleh Allah karena enggan untuk sujud kepada Adam berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia dilaknat. Akan tetapi dia diberikan tempo untuk terus-menerus hidup dari nenek moyangnya, yaitu iblis, dalam rangka untuk membisiki manusia dan menipu daya manusia agar mereka menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah merupakan janji nenek moyang para syaitan, yaitu iblis, untuk menyesatkan mereka seluruhnya. Akan tetapi hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang beribadah dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan mampu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka syaitan di dalam segala kesempatan, apabila mereka memiliki kesempatan untuk menyesatkan manusia, maka mereka gunakan itu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam makar yang mereka upayakan sesuai dengan kemampuan mereka untuk terus-menerus menggoda manusia agar berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari tindakan penipuan dan penyimpangan yang terbesar sampai kepada yang terkecil. Maka syaitan sudah merupakan keberhasilan apabila mereka mampu mengeluarkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka menjadi orang-orang kafir. Digoda manusia ini agar mereka melakukan perbuatan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Namun jikalau mereka tidak mampu, maka mereka berusaha untuk menggoda manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang disangka bahwa dia telah mengamalkan agama padahal dia berada di atas kesesatan yang nyata. Kalau kemudian syaitan itu tidak mampu untuk menggoda manusia melakukan perbuatan bid'ah, maka diajak manusia ini untuk melakukan dosa besar. Kalau mereka tidak mampu, maka diajak manusia ini agar mereka mau melakukan dosa kecil. Kalau mereka tidak mampu, maka mereka akan berupaya mengajak manusia untuk melakukan perkara-perkara yang makruh, meninggalkan perkara-perkara yang afdal, yang lebih utama. Ya, ataukah mereka berupaya agar kemudian manusia menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mubah, yang tidak ada pahalanya. daripada mereka mengamalkan yang lebih afdal, yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah upaya mereka. Terus-menerus mereka berupaya, siapapun dari kalangan mereka manusia, khususnya kaum muslimin, mereka akan terus berupaya untuk menjadikan mereka menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad ya'isa an ya'budahu al-musallun, walakin lit-tahrish bainahum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang-orang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tetap masih punya cara lain. Mereka tidak akan bosan-bosannya untuk berusaha memecah belah di kalangan mereka. Memecah belah, tahrish. Membuat adawa, permusuhan di antara kaum muslimin. Itulah siasat mereka. Itulah tipu daya para syaitan. Di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang telah pernah kita sebutkan dahulu, bahwa apabila azan dikumandangkan, maka syaitan itu lari. Dan dia memiliki durat, kentut, hatta la yasma'at ta'zim, yang digunakan sebagai senjata untuk tidak mendengarkan suara azan itu. Setelah dikumandangkan azan, dia datang lagi mendekati orang-orang yang hendak melaksanakan sholat. Tapi begitu iqamatus sholat, mereka lari lagi. Mereka tidak ingin mendengarkan iqamatus sholat dikumandangkan. Setelah iqamah, maka mereka pun mendatangi orang-orang yang sholat. Itulah kesempatan bagi mereka untuk selalu memberikan was-was. Udhkur kada, udhkur kada. Lima lam yakun yadhkur. Disuruh orang yang sholat itu untuk mengingat ini, ingat itu. Ya, sehingga terkadang sesuatu yang belum pernah terfikir sama sekali, di dalam sholat kok teringat. Itu pekerjaan syaitan. Nah, inilah yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya'ti ahadakum asyaitanu fi sholati. Salah seorang kalian didatangi oleh syaitan di dalam sholatnya. Nah. Fayanfukhu fi maq'adatihi. Nah, ini salah satu godaannya syaitan. Lalu kemudian syaitan ini meniup fi maq'adatihi, di tempat duduknya. Yani di bagian duburnya. Sebab dubur digunakan untuk duduk. Maq'adatihi. Syaitan meniup. Ya. Wallahu a'lam cara tiupannya bagaimana? Nah, yang jelas disebutkan di dalam hadis ini bahwa syaitan tersebut meniup ke dubur seorang yang sedang sholat. Di sini kaum muslimin rahimakumullah menjelaskan pada kita bahwa jangan kita menyangka kalau kita sudah sholat bebas dari godaan syaitan. Terus menerus digoda. Orang yang sholat saja digoda oleh syaitan. Nah, apalagi orang yang tidak sholat. Bahkan mungkin kalau orang yang tidak sholat, ya tidak perlu syaitan menggoda dia karena dia sudah menjadi guru. Ya, bahkan mungkin yang tidak sholat itu mengajari syaitan bagaimana cara menggoda manusia. Nah, ada riwayat dari atsar salaf. Nah, seperti yang disebutkan di dalam al-i'tisam, bahwa syaitan itu ya akan mengajari manusia untuk agar kemudian mereka diajar cara menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai di antara mereka ada yang sudah menjadi alim sehingga mereka mengajari syaitan. Nah, ya kalau sudah tidak sholat, selesai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainal mu'min wal kafiri wal musyriki tarkus shalah. Wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian seorang muslim dengan seorang itu kafir musyrik adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Keluar dari Islam. Nah. Jadi kaum muslimin rahimakumullah akan terus berupaya para syaitan itu. Akan menggoda manusia sampai dalam perkara ibadah. Sampai dalam permasalahan sholat ibadah yang paling agung pun dijadikan kesempatan oleh para syaitan untuk menggoda manusia. Jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa aman. Hendaklah kita banyak-banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Nah, akan terus-menerus diupayakan. Ya, dan terkadang sebagian dari kalangan kaum muslimin ketika mereka beribadah merasakan diri mereka khusyuk dalam keadaan mereka melakukan perbuatan bid'ah. Padahal mereka melakukan perbuatan bid'ah menyangka dirinya telah khusyuk dalam beribadah. Ya. Nah. Ada yang sholat. Ya. Sebelum bertakbir saja, pembukaannya itu sulit betul. Sulit sekali. Usolinya itu betul-betul harus dilafadkan sefasih-fasih mungkin. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'at. Kadang-kadang batal. Diulangi lagi. Usolli fardhal maghribi, subhanallah. Sulit betul. Sampai terkadang imam sudah mendekati bacaan ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Belum. Dia bisa. Takbir pun belum. Nah, karena saking beratnya itu untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar betul-betul harus dimasukkan ke dalam hatinya. Iya, kalau tidak demikian mungkin mereka menganggap tidak sah. Banyak dari mereka demikian keadaannya, dari kalangan sufiyun, ya, para sufi ya, berwudu berkali-kali, menyangka wudu yang pertama itu seakan-akan tidak sah. Dia merasa tidak khusyuk. Mana ada khusyuk? Persyaratan khusyuk dalam berwudu. Yang ada dalam sholat. Nah. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk khusyuk. Itu pun terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalau khusyuk tambahan. Ya. Apakah demikian menjadi persyaratan sholat? Sebagian para ulama dan itu pendapat jumhur menyatakan tidak. Ya, sebab terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terlalaikan ketika beliau sedang melaksanakan salat sebagaimana ketika sempat beliau diberikan pakaian dari Abu Jahal yang memiliki corak-corak, memiliki gambar-gambar. Lalu beliau memakai pakaian itu. Nah, lalu kemudian ketika beliau melaksanakan salat beliau terganggu betul dengan pakaian yang beliau sedang pakai. Selesai salat beliau mengatakan, "Itu ni bi ambijaniyati Abu Jahal." Kembalikan ini dan belikan ambijaniahnya. Pakaian, minta ganti pakaian yang tidak ada corak-coraknya. Tidak bergambar. Karena sesungguhnya, fa'innaha alahatni anifan an sholati. Dia tadi pakaian ini melalaikan aku dari sholatku. Tapi orang sekarang senang. Pakaiannya itu bergambar Usama bin Laden. Hah? Senang, ya. Di depannya, ada yang di belakangnya. Mengganggu orang sholat. Gimana nanti kalau orang sholat melihat pakaian Usama yang dipikir Usama bin Laden di dalam sholatnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ini perbuatan syaitan. Ya. Dan jangan kemudian di saat kita merasa tenang hati kita padahal kita berbuat bid'ah, kita membenarkan perbuatan bid'ah itu, jangan. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa kok saya kalau mengucapkan ini rasanya khusyuk, tapi kalau tidak saya tidak khusyuk. Saya kalau tidak mengatakan usolli itu rasanya sholatnya kurang beres. Banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang hukum menutup mata di dalam sholat, hukum menutup mata, kata beliau, ini bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menutup matanya ketika sholat. terbuka. Sampai terganggu pun beliau tetap membuka mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa itu bukan dari sunnah. Lalu kata beliau, bagaimana nanti kalau ada orang yang mengatakan, tapi kan kalau saya melaksanakan sholat dengan menutup kedua mata, rasanya lebih khusyuk daripada kalau membuka mata. Kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, khusyu'uka ka khusyu'i sufiyah. Khusyuknya kamu itu seperti khusyuknya orang-orang sufiyah. Yang disebabkan ketika mereka melakukan perbuatan bid'ah, mereka merasa tenang dengan perbuatan bid'ahnya itu. Kenapa? Karena syaitan tidak perlu menggoda dia. Dia lebih pandai dari syaitan. Ya? Gak perlu syaitan menggoda dia, menyuruh dia ingat ini, ingat ini. Tidak, karena dia sudah melakukan perbuatan bid'ah. Syaitan senang betul kalau dia seorang itu melakukan perbuatan bid'ah. Maka tidak perlu digoda. Ya? Nah. Sehingga dengan sebab ini, seorang terkadang merasakan khusyuk, kata beliau. Padahal sengaja syaitan itu meninggalkan dia, disebabkan karena dia akan merasa indah dan merasa tenang dengan perbuatan bid'ah yang dia amalkan. Nah, itu bahaya kalau seperti ini keadaannya. Ya, oleh karena itu semua amalan harus kita kembalikan. Ukur dengan sunnah. Ukur dengan kitabullah. Ada dalilnya, kita amalkan. Tidak ada dalilnya, jangan coba-coba kita amalkan. Karena walaupun kita bersungguh-sungguh mengamalkan amalan itu, tidak ada gunanya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, maka amalan itu tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanfukhu fi maq'adatihi, maka syaitan ini meniup tempat duduk seseorang, kedubur seseorang. Fayukhayyalu ilaihi, lalu dikhayalkanlah kepadanya. Dikhayalkan orang yang sholat ini, annahu ahdath, seakan-akan dia telah berhadath. Ya, dia menyangka bahwa suara itu ataukah tiupan itu berasal dari dalam perutnya. Dia menyangka itu adalah kentut. Dia menyangka itu angin yang keluar dari dalam perutnya. Walam yuhdith, padahal dia tidak berhadas. Ya, tapi apa pekerjaan syaitan? Ya, disangka itu keluar dari tuburnya padahal tidak. Nah, ini was-was dari syaitan. Dan terus-menerus diupayakan bagi orang-orang sholat agar mereka terganggu dalam sholatnya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya perbuatan syaitan ini, Rasulullah memberikan penawarnya. Rasulullah menyebutkan penawar dari racun yang disebarkan oleh syaitan, dari was-was syaitan tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, fa'idha wajada dhalika, maka apabila dia mendapati hal tersebut, maksudnya apa? Dia dalam keadaan ragu, ini keluar apa tidak? Masih ragu. Ya, kayaknya tadi ada suara, tapi kok enggak meyakinkan. Ya beda kalau sudah yakin ya. Tapi kalau masih dalam keadaan ragu, ada keluar enggak angin atau tidak? Ya. Terkadang perut diganggu bunyi. Taktu, taktu, taktu. Tapi masih dalam perut. Tidak keluar dari perutnya. Nah. Ya. Yang memungkinkan itu adalah tiupan syaitan. Nah. Dijadikan orang mungkin masuk angin ya. Nah. Sehingga perut itu seakan-akan terjadi peperangan di dalamnya. Suara itu. Ya. Kita rasakan. Tapi tidak keluar. Nah, maka jangan selama seorang itu masih ragu keluar atau tidak, fala yansarif, jangan dia kembali, yakni jangan dia keluar dari sholatnya, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengarkan suara, Au yajida rihan, ataukah menemukan bau, mencium baunya. Ya. Maksudnya sampai dia yakin betul bahwa ada yang keluar. Ya, dari duburnya tersebut. Jadi kalau misalnya dia tidak mendengarkan suara, ya, dan dia tidak mencium bau, tapi dia yakin, ini pasti keluar, yakin saya keluar, rasakan betul. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, maka berarti wudhu seorang telah batal, dia harus keluar. Tapi kalau masih ragu, ini keluar apa tidak, ya, maka jangan seseorang membatalkan sholatnya. Ya, dari sini pembahasan hadis ini sebenarnya kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yang dengan hadis ini para ulama membuat satu kaidah yang sangat penting dalam agama, al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwa satu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan-keraguan. Maka selama kita yakin, ya, kita mengamalkan suatu amalan dalam keadaan yakin, lalu kemudian ada sesuatu yang meragukan, keraguan ini ditinggalkan. Jangan sampai kita berikan syaitan, mereka mendapatkan bagian mereka untuk memberikan was-was kepada orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Akhrajahul Bazzar. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Ya. Wa asluhu fis sahihaini, dan asal riwayat ini terdapat di dalam Bukhari dan Muslim. Min hadithi Abdullah ibn Zaidin, dari hadith Abdullah ibn Zaid. Wali Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwahu, dan di dalam riwayat Imam Muslim dari hadith Abu Hurairah seperti hadisnya Abdullah ibn Abbas tersebut. Ya. Dan faedah dari hadis ini, walaupun telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tapi karena diulangi maka kita menyebutkan beberapa faedah yang terpenting. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Faedah yang pertama, bahwa syaitan itu adalah musuh bagi kaum muslimin. Dan musuh ini adalah selama-lamanya. Ya. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikan dia musuh. Kalau dia sebagai musuh kalian, jangan jadikan teman. Jadikan dia sebagai musuh. Nah, dan di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwa akan terus-menerus terjadi pergolakan dan peperangan antara Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Golongan Allah, kaum mukminin, dengan golongan syaitan. Ya. Naam. Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Tapi sifat Hizbus Syaitan selalu yang dikatakan oleh Allah, ulaika Hizbus Syaitan ala inna Hizbus Syaitani humul khasirun. Kelompoknya syaitan itu selalu rugi. Tapi kalau Hizbullah, ulaika Hizbullah ala inna Hizballahi humul muflihun. Kelompok Allah itu, yang taat kepada Allah itu selalu beruntung. Ya. Nah, kadang kalau kita artikan Hizbullah, partai Allah, kadang dijadikan alat oleh mereka yang berpenyakit. Nah, kan partai ada kan di dalam Al-Quran. Hah? Menunjukkan ada partai, boleh berpartai. Yaitu partai Allah. Lalu mana partai Allah? Yang mana? Kalau kamu mengatakan PKS partai Allah, berarti yang lain partainya syaitan. Hah? Kalau kamu mengatakan yang lain dari partai Islam juga partai Allah, yang lain juga dinyatakan partai syaitan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Karena tidak ada pertengahan. Kalau bukan kebenaran, berarti kesesatan. Nah, ya, pergolakan terus-menerus terjadi semenjak dahulu, dan itu merupakan sunnatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi pasti mereka memiliki musuh. Ya. Nabi dan yang mengikuti jejak para nabi pasti mereka memiliki musuh. Yang mana para musuh-musuh Allah ini mereka selalu saling tolong-menolong, membisikkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain perkataan-perkataan yang manis dan menipu. Jangan kita merasa aman, ya. Nah, jangan kita merasa bahwa kita maunya semuanya sama orang, semuanya baik, tidak ada yang benci sama kita. Tidak mungkin. Ada yang ridha, ada pula yang benci. Nah, demikianlah yang dikatakan oleh Rasulullah, al-arwahu junudun mujannada. Roh-roh ini, arwah-arwah manusia ini bagaikan satu kesatuan. Fama ta'arafa minha talaf wa ma takhalafa minha wa ma tanakara min ikhtalaf. Kalau kemudian hati dan arwah manusia itu saling mengenal, itu akan bersatu, ya. Akan bersatu mereka. Tapi kapan saling mengingkari? Ya, satunya qalbun salim, yang satunya qalbun saqim. Yang satu hatinya suci dengan keimanan, yang satu hatinya terdapat penyakit. Ikhtalaf, tidak akan bertemu, tidak akan bertemu. Ya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, oleh karena itu apabila salah seorang dari kita di dalam hati kita terdapat perasaan kok benci kepada orang yang taat kepada Allah, benci kepada orang yang menjalankan sunnah, periksa hati kita. Periksa. Cepat-cepat kita obati dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat. Karena itu menunjukkan bahwa di dalam hati kita terdapat penyakit. Ya. Nah, itu kaum muslimin rahimakumullah. Dan di dalam hadis ini pun menjelaskan pada kita bahwa kita tidak akan terlepas dari waswas syaitan. Naam. Sampai dalam ibadah yang paling mulia pun tetap para syaitan itu akan selalu berusaha menggoda kaum muslimin. Dan juga di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita hakikat dari syaitan, bahwa syaitan merupakan suatu makhluk yang gaib dari kita. Kita tidak melihatnya. Nah, akan tetapi kita meyakini ada karena telah dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Juga di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah. Faedah yang telah kita sebutkan tadi. Suatu keyakinan tidak bisa kita hilangkan karena adanya keraguan. Dan ini bisa dipakai di dalam sekian perkara dalam masalah fikih. Ya, dalam kitab thaharah, dalam permasalahan sholat, dalam masalah nikah, talak, dan seterusnya. Nah, ini beberapa faedah yang penting yang terdapat di dalam hadis ini. Hadis yang berikutnya. Walil hakimi. Dan di dalam riwayat Al-Hakim. Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Ya. Muhammad bin Idris. Rahimahullahu ta'ala. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id. Yakni Abu Sa'id Al-Khudri. Marfu'an. Apa artinya marfu'? Yaitu ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadakumus syaitanu." Apabila datang kepada salah seorang kalian syaitan. Ya. Ya, maksudnya tanda-tandanya ada. Bukan berarti datang kita melihat wujudnya. Tapi tidak konsentrasinya seseorang di dalam sholat menunjukkan syaitan mendatangi kita. Membikin keraguan di dalam sholat itu menunjukkan syaitan mendatangi kita. Nah, maka apabila datang salah seorang pada kalian syaitan, faqala, lalu dia mengatakan, innaka ahdatta, sesungguhnya kamu sudah berhadat. Nah, kamu sudah tidak suci lagi. Kamu sudah tidak dalam keadaan tahir. Kamu sudah berhadat. Maksudnya, kamu sudah buang angin dan yang semisalnya. Syaitan ini datang mengatakan itu. Ya. Innaka ahdatta, kamu telah berhadat. Maka kalau syaitan datang dan mengatakan kepada kita demikian, falyakul, maka hendaklah dia menjawab, kadzabta, dusta kamu. Ya, dusta kamu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita mengingkari adanya keraguan yang hendak mendatangi kita. Bukan berarti kita mendengarkan betul suara syaitan. Ya, sedang sholat, lalu difahami hadis ini, syaitan akan didengar suaranya, innaka ahdatta. Ada syaitan, gak ada yang seperti itu. Ya. Nah. Atau mengatakan pada yang kamu sudah berhadat. Nah. Gak ada. Dan tidak perlu kita jawab, gadzabta, kamu dusta. Tidak perlu, karena kita tidak mendengarkan itu. Tapi maksudnya bahwa para syaitan selalu memberikan tashkik, ragu-raguan. Maka di saat datangnya keraguan tersebut, tolak. Dustakan itu. Wa akhrajahu Ibnu Hibban, dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban bilafzi, dengan lafaz falyakul fi nafsi, hendaklah dia katakan tapi dalam dirinya. Ya. Jadi bukan dengan ucapan. Akan tetapi ikhwan fiddin azakumullah, hadis ini didhaifkan, dilemahkan dengan lafaz ini oleh Asy-Syaikh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau melemahkan riwayat ini. Ya, dengan tambahan bahwa syaitan datang mengatakan innaka ahdatha. Lalu jawab kadzabta, kamu dusta. Ya. Yang jelas hadis ini, walaupun hadis ini lemah, kita mencukupkan dengan hadis yang sahih yang telah kita bacakan tadi. Yang menunjukkan bahwa seseorang tetap dalam keadaan sholatnya. Demikian pula ya ikhwan, dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya secara umum. Dalam perkara-perkara akidah. Dalam permasalahan akidah kita harus kokoh. Bahwa yang kita imani adalah apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya. Berdasarkan kehendak Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang datang selain dari Allah dan Rasulnya kita tolak. Walaupun datang berbagai macam keraguan, tolak itu. Jangan diterima, jangan dibiarkan singgah ke dalam hati kita. Karena kalau syubhat menetap di hati seorang akan membuat keraguan. Telah benar perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengatakan, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah. Dan apa saja yang datang dari Allah berdasarkan kehendak dan maksud dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan maksud kita. Jangan berdasarkan akal kita. Jangan. Wa amantu bi rasulillah. Aku beriman kepada Rasul Allah. Wa bima ja'an rasulillah, dan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi rasulillah, berdasarkan maksud dan kehendak Rasulullah, bukan berdasarkan hawa nafsu dan akal kita. Itulah sikap kita di dalam berakidah, sehingga ketika ada tashkik, keraguan di dalam beragama, tolak itu. Apa saja yang tidak berasal dari Allah dan Rasulnya, nah, kita tolak. Nah. ya, kita meyakini seluruhnya. Kita meyakini bahwa takdir itu adalah merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini bahwa Allah memberikan kepada kita ikhtiar, pilihan untuk beramal, mau beramal baik ataukah beramal yang buruk. Tidak boleh kita pasrah dengan takdir yang telah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini itu semua. Keimanan kepada Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, kita imani seluruhnya. Jangan kita menolak sebagian lalu kita terima sebagian. Ini sikap kita kaum muslimin rahimakumullah di dalam mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan memasuki bab yang baru, yaitu tentang adab-adab membuang hajat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.